بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wa ta'in. Di kalangan insan menika kita tansah kaparingan kathah nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, nggih, mugi-mugi menapa ingkang kita tindakaken wonten ing wekdal menika tetes amal soleh kita sesarengan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, wonten ing wulan Ramadan menika wonten perangan-perangan amal ingkang kita dipun tuntunaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kita menika ngatah-ngatahaken amal menika. Kadawi kita nindakaken siam ingkang sampun Allah wajibaken dumateng kita panjenengan sami, kita ugi dipun contohaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados kita menika misalipun ngatah-ngatahaken maos Al-Qur'an tadarus nggih. Sampun jus pinten, Bu? Jus apa nggih? Jus apa berarti pun asing khatam niku nggih. Nggih, monggo kita ngatah-ngatahaken tadarus menawi wonten ing zaman Nabi menika Nabi menawi dalu tadarusan kali malaikat Jibril nika nggih. Nah, ibu-ibu sekalian, sahabat bapak-bapak sekalian, salah tunggaling amal ingkang Allah Subhanahu wa taala syariataken dumateng kita panjenengan sami wonten ing wulan Ramadan menika nggih menika kita menika iktsarud doa, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki amalan ingkang kathah kita lirwake nggih. Dados banyak kita tinggalkan, kita ini di dalam bulan Ramadan itu memperbanyak berdoa. Nah, teng mriki kula badhe ngaturaken setunggaling ayat surat Al-Baqarah 186. Tapi ini dari tafsiripun gitu, mungkin lebih keutamaanipun tafsiripun mbok menawi wonten wekdal sanes insyaallah yen Allah maringaken wekdal dumateng kita panjenengan sami. Kula wasaken rumiyin ibu-ibu bapak-bapak sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi an فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا dan apabila sa'alaka ibadi, sa'alaka bertanya kepada engkau Muhammad ibadi hambaku, ani tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, aku akan mengijabai permintaan orang yang meminta apabila dia meminta. Fal yastajibu li, maka hendaklah kalian mengijabaiku. Wal yu'minu bi, hendaklah kalian beriman denganku. la'allahum yarsutun, agar kalian itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Yes, Bapak Ibu sekalian, niki sebelum kita membahas lebih lanjut asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini, nggih. Terus Bapak Ibu, ayat ini nggih, ayat menika isinipun Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita penjelasan pertama bahwa Allah itu dekat dengan kita, nggih. Lajeng nomor kali Allah Subhanahu wa taala itu berjanji untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kemudian nomor tiga, kita ini diperintahkan untuk taat kepada Allah, diperintahkan untuk beriman kepada Allah, agar kita itu mendapatkan petunjuk. Jadi ada tiga permasalahan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebab-sebab turunipun ayat menika enten dua riwayat. Riwayat ingkang angka sepisan jeng menika, ini ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kalau kami ini berdoa cukup dengan berbisik saja, ataukah Allah itu jauh sehingga kalau saya itu berdoa harus saya itu berteriak-teriak. Nah, ini asbabun nuzul pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya dari kalau ini khatib nanti diulik oleh Mujahid, yaitu bagaimana cara kami ini berdoa ya Rasulullah. Nah, dari dua pertanyaan dari sahabat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, milanipun Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng Kanjeng Nabi sing menika jawabanipun, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qorib. Sak lajengipun menika nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas tentang ini, ada dua perkara yang perlu saya sampaikan nggih. Pertama, ayat ini surat Al-Baqarah 186 niki Allah meletakkannya di antara ayat-ayat tentang puasa. Terus surat Al-Baqarah 183, 184, 185 niku tentang puasa. Kemudian 187 niku ugi tentang puasa. Lah untuk 186 ini dalam tanda petik tidak ada hubungannya dengan puasa secara langsung. Nggih. Lah pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini di antara ayat-ayat tentang puasa? Terus kalau Allah aturakan 183 sampai 185 itu tentang puasa, 187 niku ugi tentang puasa. Nah, ayat 186 ini justru tidak ada hubungannya dengan puasa. Kenapa ini Allah letakkan di antara ayat-ayat tentang puasa? Jawabanipun Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan, di waktu puasa, kita ini disuruh untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi manfaatnya, kenapa kok ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat tentang puasa? Ini kita dituntunkan untuk memperbanyak berdoa ketika bulan Ramadan menika. Bahkan dengan hadis nggih, tiga golongan yang doanya itu diijabahi. Setunggal piyantun ingkang siam. Nomor kali piyantun ingkang musafir. Musafir niku sing piyantun ingkang lelungan. Mulanipun kita ini bepergian, kita disunahkan memperbanyak berdoa. Ini nggih. Berpuasa nggih ngoten, kita disunahkan memperbanyak berdoa. Bahkan ada waktu ketika puasa yang doa kita ini lebih diijabahi, nggih mriko waktu ketika kita ini menjelang berbuka. Biasanya pun ini badhe berbuka napa Bu? Bisa libur 5 menit, 10 menit tak dari pun ngabuburit napa ngabu. Nah, enten sing menjelang puasa niku kalih ngenteni buka mancing. Nah, enten sing kalih ngentosi buka niku nonton balapan motor teng stadion. Enten sing nonton sepur ning Lempuyangan mriko. Ngabuburit wae enten sing macam-macam lah. Lah ibu-ibu, bapak-bapak, salah satu wakdal, salah satu waktu yang Allah ajarkan kepada kita untuk berdoa, yaitu kita ini berdoa ketika menjelang berbuka. Lah dumunipun pripun? Kita nyuwun napa mawon monggo. Sesuai dengan permintaan kita, mendongakke anak putu, mendoakan agar kita ini diberikan barokah hidup dan sebagainya. Kita disuruh untuk memperbanyak berdoa ketika berpuasa, terlebih ketika menjelang kita ini berbuka puasa. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kalau nanti kita di dalam, kita buka di dalam Al-Quran, biasanya pun nalikane pun Kanjeng Nabi niku dipuntang letih kalih sahabat. Niku ingkang jawab niku Allah tapi lewat perantara Kanjeng Nabi. Contohnipun misalipun yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan sabit. Kul katakanlah bahwa bulan sabit itu adalah mawaqitulinnas. Bulan sabit itu adalah waktu-waktu untuk manusia. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang al-mahid, tentang darah haid. Katakanlah huwa azab, bahwa darah haid itu adalah sesuatu yang kotor. Enten meleh yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillah, dan seterusnya. Nah, tetapi yang unik Bapak Ibu, pada ayat Al-Baqarah 186 niki nggih ada diawali dengan pertanyaan para sahabat. Tetapi tidak, jawabannya tidak perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan nggih, kan tadi ada pertanyaan, apabila bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Itu asbabun nuzul tadi karena ada pertanyaan. Nah, ini langsung dijawab oleh Allah. Jadi Allah tidak mengatakan katakanlah Muhammad bahwa uji bahwa ani korit, tidak begitu. Tapi langsung dijawab ani in wa idza sa'alaka ibadi ani in fa inni korit. Jadi langsung dijawab bahwa saya itu adalah dekat. Langsung dijawab oleh Allah secara langsung, tidak lewat perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini manfaatnya, hikmahnya ini apa dari kejadian ini? Manfaatnya Bapak Ibu, bahwa ketika kita ini berdoa, maka berdoa langsung kepada Allah itu akan lebih baik daripada berdoa lewat perantara. Itu ya. Misalipun gitu, tetap angsal, misalipun saya datang ke tempatnya Pak Mukayat. Pak Mukayat, tolong kami didoakan untuk kesembuhan saya, misalipun ngoten nggih. Lah itu boleh. Tapi lebih baik lagi ketika saya itu langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah itu menjawab langsung pertanyaan tadi tidak lewat perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lagi kita boleh lewat perantara orang lain. Kados Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya tentang apa? Seseorang, bukan ditanya, dimintai doa. Seseorang datang, wahai Syekh, tolong kami didoakan agar kami ini bisa mendapatkan ini. Nah, kemudian Ahmad bin Hambal jawabannya, loh kamu kan bisa doa sendiri. Doa kamu langsung kepada Allah itu lebih baik daripada lewat perantara. Maka Ahmad bin Hanbal menyuruh untuk meminta sendiri, nah berdasarkan penafsiran ayat menika. Terus Bapak Ibu, ya. Jadi dengan kita itu berdoa sendiri secara langsung itu akan lebih baik. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah dengan kita ini berdoa kepada Allah, itu kedekatan kepada Allah, kepada hambanya itu lebih dekat. Jadi ketika kita ini berdoa kepada Allah, itu lebih kita ini akan diijabahi oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah permintaan kita. Nah ini milani pun, monggo ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu ngatah-ngatahkan dungu segini pun Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Terus dari sisi waktu berdoa, tadi sudah saya sampaikan, monggo dungu ini buatin ba'da sholat mawon. Kita setiap saat, setiap waktu boleh berdoa kepada Allah. Misalnya pun ibu-ibu ba'da sholat sunnah, atau mengenteni komat, ya, antara azan dan komat itu dimanfaatkan untuk banyak berdoa. Kemudian juga ketika dalam kondisi sempit, niku misalnya pun kita pas jalan-jalan naik motor atau naik mobil, kejebak macet. Nah, biasa pun terus primun yang kejebak macet bu. Netu-netu ngomel, nah itu dimanfaatkan untuk ngomong-ngomong akan lebih baik. Termasuk ini ibu, dungun ibu ini tanggal tua kali tanggal 6 kata putih bu. Kadang-kadang kita ini kemutan kalih Gusti Allah niku pun tanggal kur-kuran nih. Yang tanggal 6 niku dolane ning amplas, dolane ning mall, dolane ning pasar. Ning yen ning masjid tanggal 28 29. Ini maka monggo ibu-ibu bapak-bapak kita memperbanyak berdoa. Bahkan nanti ada hadis ibu-ibu ketika kita ini berdoa di waktu yang lapang. Jadi kok ketika kita itu di waktu yang longgar mau iling sama Allah, maka nanti ketika kita itu dalam waktu yang sempit kita akan banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Terus kita ini iling kali Gusti Allah mboten pas tanggal tua mawon. Nggih. Pas keceh duit nggih tetep iling kali Gusti Allah. Nah, ini. Kemudian ibu-ibu hebatnya lagi ya. Allah itu semakin diminta, Allah itu semakin senang. Allah itu semakin banyak orang memohon kepada Allah, Allah itu semakin senang. Dan Allah, kekayaan Allah, setiap manusia ini pun jaluk tenggene Allah. Semuanya manusia berjejer jadi satu, minta kepada Allah. Dan setiap permintaan itu diberi oleh Allah, Allah itu tidak akan berkurang kekayaannya. Nah ini Masya Allah. Itu sing ya Allah kula nyuwun helikopter 5 ya Allah diparingi. Ya Allah kula nyuwun omah bentuk 520 diparingi. Ya Allah kula nyuwun pesawat kepresidenan 3 diparingi. Allah tidak berkurang kekuasaannya. Sebagaimana air laut kita celupkan tangan kita ke air laut kemudian kita angkatlah, kekayaan yang diberikan Allah kepada kita niku sebesar napa air yang menempel dalam tangan kita, dalam jari kita niku subhanallah. Lah ini nggih. Terus Allah itu maha kaya. Maka Allah itu semakin senang ketika kita itu diminta, ketika kita itu meminta kepada Allah taala. Benten kalih menungso. Menungso niku saya dijalungi saya senep nggih, saya enggak seneng ini. Duwe tangga kok jalukan, ibu-ibu remen mboten? Nggih. Yang pisan remen nggih. Nggih. Pisan nak bendino. Nah niku nggih, sifate menungso niku memang ngoten niku nggih. Jadi sifate manungsa itu pertama wafi, Itu ya. Kemudian ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, sekarang kita lihat di sini faedatul doa, manfaat dari kita ini berdoa kepada Allah Ta'ala ini. Nopo to manfaatipun niko. Satu, addu'a minal ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Hadisipun addu'a wal ibadah. Dan niku Abu Dawud, tak niku Tirmidzi, jah itu Ibnu Majah. Kemudian shot itu hadisnya sahih. Doa adalah bagian dari ibadah. Addu'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinipun menapa niki? Artinya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ini berdoa, ketika kita ini berdoa, walaupun kita ini belum dikabulkan oleh Allah, tapi kita ini sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita itu minta kepada Allah, ketika kita itu nyuwun tenggene Allah, kita dereng dipun kabulaken panyuwunan kita, kita sanggup dipun paringi ganjaran kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena doa itu bagian dari ibadah, dan tiap ibadah kita kepada Allah itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ibu-ibu mendinten ping 20 nyuwunipun, berarti 20 pahala ibu-ibu sudah kantongi dalam sebab doa kalau wau. Biasanya pun kita berdoa ketika apa bu? Ketika ba'da sholat. Nah bahkan enten kados niko, perbanyaklah doa ketika kami itu sujud. Ketika kan jadi di sini menunjukkan bahwa ketika kita ini sujud, kita itu disuruh untuk memperbanyak berdoa. Lah ini nanti ulama menjelaskan ini terutama ketika sholat-sholat sunnah. Ketika sholat sunnah kita selain doa napa niko, selain doa sujud, ya kita boleh menambah doa-doa yang lain dengan catatan ngagem bahasa Arab. Itu ngagem bahasa Arab. Loh kathah doa-doa ingkang dipun contohkan Kanjeng Nabi nggih. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma 'allimnal kitab dan seterusnya. Ada hadis kita tidak boleh berdoa ketika sholat itu menggunakan bacaan Al-Quran, ada. Tetapi itu nanti bisa kita siasati. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan dalam Al-Quran ya. Nah itu kita siasati dengan Rabbananya kita ganti Allahumma. Itu hadisnya ngehenten nenggen bab doa dalam kitab Riyadus Solihin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu mboten Al-Qur'an, in Al-Qur'an itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu nggih. Itu contohipun. Jadi monggo kita itu semakin disayang kali Allah kalau kita itu mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin kita ini dimurkai oleh Allah kalau kita itu mintanya tidak kepada Allah. Maka permasalahan-permasalahan yang manusia tidak bisa memberi, Allah wajibkan minta kita itu hanya kepada Allah. Contohnya pun kita nyuwun rezeki. Menungso saged ngasih rezeki mboten, Bu? Mboten saged. Maka kita harus mintanya kepada Allah. Kesehatan, sehat itu juga dari Allah Ta'ala. Maka kita harus minta kepada Allah. Pak dokter gak bisa ngasih kesehatan kepada kita. Wong kadang dokter-dokter dewe iki endi? Loro, nggih. Dokter alergi niku ya kata. Jadi dokter ra iso ngobati awake dhewe. Kebetulan besan kula niku nggih dokter ning anggar duwe lara niku malah priksa ning dokter liya. Nggih. Anak kula ya dokter ning ya anggar aku nggih ngobati ning wong liya. Nah ini jadi apa, dokter nggak bisa mengobati dirinya sendiri. Nah ini, maka rezeki, umur panjang, terus jodoh, terus napa meneh sehat, nggih, itu kita itu manusia tidak bisa memberi, maka wajib kita mintanya kepada Allah. Enggak boleh minta kepada selain Allah. Enten riyen piyantun tenggen kula Pak, kula niku duwe masalah ngeten. Pripun nggih Pak? Ya jenengan nyuwun tenggene Allah. Nah, jawabanipun nyuwun tenggene Allah suwe Pak. Minta kepada Allah niku suwe. Nengin kula nyuwun mbah dukun niku malah cepet ya Pak. Wah, jenengan niku kualik tenan iki. Ya jawaban kula mungkin jenengan kakean maksiat doan ini. Ya kan orang yang maksiat itu kan doanya ditunda oleh apa? Pengabulan doanya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kakean dosa niku ya dosa nggih penyebab dari ditundanya dikabulkan oleh Allah taala. Nah ini. Ya jadi ibu-ibu, ketika perkara-perkara yang manusia tidak bisa memberi, maka mari kita mintanya kepada Allah. Tapi ibu-ibu badhe misalipun nyambel kalau wau nggih, larang duwe lombok nggih, pikantuk nyuwun tanggane lombok angsal. Mboten ya Allah, kula nyuwun lombok ajeng nyambel. Nah, karena apa? Tetangga bisa memberi lombok. Asal ora bendina wae njaluk. Nah, nggih. Ibu-ibu nyuwun nafkah kepada suami, Pak. Blonjone sasi utawa seminggu terus dina. Lah suami kadang-kadang dalil njaluk ning ngonku. Njaluk ning ngene Allah. Ngoten ya diwangsuli ngoten pripun, Bu? Plerok. Ya, karena dalam perkara ini memang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri itu nggih. Nggih. Kemudian yang kedua ibu-ibu bapak sekalian, manfaat dari berdoa itu adalah addu'a yadfa'ul bala. Doa itu menolak balanya Allah, menolak musibah, menolak bencana. Jadi dengan kita memperbanyak berdoa kepada Allah, maka bisa jadi bencana yang mestinya mengenai kita itu dialihkan atau di hilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini niki usum banjir nggih. Beberapa satu malam kemarin kan udan. Terus tidak ada beberapa tempat banjir nggih. Nah ini monggo kita itu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di sekeliling kita, di wilayah kita ini terhindar dari bencana ini. Misalipun seseorang niku ada catatannya, oh dino iki dia kecelakaan. Lah paginya dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa tadi, bisa jadi dengan izin Allah, Allah menghindarkan dia dari takdir yang seharusnya kecelakaan tadi. Ini ya, jadi monggo ibu-ibu, doa kepada Allah itu harus kita jadikan andalan. Bahasa sederhana pun ngeten. Cara pertama menyelesaikan permasalahan kita itu adalah dengan minta kepada Allah, dengan berdoa kepada Allah. Masalah cilik nopo gede, mari kita itu minta kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikannya. Bahkan Kanjeng Nabi niku setiap akan melakukan perkara-perkara yang dianggap penting, beliau itu justru bukan hanya donga, tapi sholat 2 rakaat dulu terus baru berdoa. Nah, itu Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Agar diberikan kemudahan, diberikan barokah. Misalipun bapak-bapak badhe tumbas graji ngoten mawon nggih. Nah, niku lebih baiknya ndonga kali Gusti Allah agar diberikan barokah, diberikan napa kemudahan, tidak memberikan kecelakaan pada kita. Nah, jadi kalau Nabi itu sebelum melakukan sesuatu yang dianggap penting oleh beliau, nah itu maka beliau sholat dua rakaat dulu nyuwun tenggene Allah, yang disebut dengan sholat istikharah. Kita kan sholat istikharah niku mung pisan tok seumur hidup nggih. Kapan itu? Ketika mau nikah atau ketika ibu-ibu dulu ditembung sholat istikharah. Nah untuk itu monggo kita ini memperbanyak berdoa. Hadisnya nanti bisa dibaca di nomor 2 ini. Kemudian nomor 3, addu'a yuradul qadha. Doa itu bisa membalikkan qadha-nya Allah. Qadha itu apa toh? Qadha itu ketentuan Allah yang belum terjadi. Kalau qadar, ketentuan Allah yang sudah terjadi. Nggih. Kados kita menika lenggah ngeten niki, niku pun dipun catet kalih Gusti Allah iki posisine ngene-ngene pun dicatet. Nggih. Dan ini enggak bisa kita ulang. Termasuk ngagem ratuan kita sedaya iso bareng nggih, iso padha kabeh dalam waktu berikutnya itu enggak bisa. Nggih, jadi addu'a iradul qadha. Bapak Ibu sekalian, di dalam menjelaskan permasalahan ini, ulama mengambil satu hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa kita buka di dalam hadis Arba'in Nawawiyah pada hadis nomor 4. Di sana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika manusia itu diciptakan di dalam kandungan seorang ibu, 40 hari pertama berbentuk air, air mani, 40 hari kedua berbentuk segumpal darah, 40 hari ketiga berbentuk segumpal daging. Nah kemudian sesudah umur 4 bulan atau 120 hari itu, maka tunfaku fihi ruh, maka dihembuskan, ditiupkan pada calon bayi itu ruh, ada jiwanya. Nah maka di sini nanti ulama berbeda pendapat dalam hal zakat fitrah. Apakah bayi yang sudah ada nyawanya itu wajib dizakati atau tidak? Lah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, oh enggak wajib karena dia belum lahir. Ada yang mengatakan, oh itu wajib karena sudah ada ruhnya. Nah, ini ada memang dua pendapat itu, Allah alam bisawab, yang lebih benar yang mana. Ya. Jadi ketika umur 4 bulan dalam kandungan seorang ibu, itu ditiupkan ruh dan ditetapkan 4 perkara. Artinya dia sudah ditetapkan dalam kehidupannya nanti itu 4 catatan. 1 rezekinya. Rezeki niki sok mbeli wong-wong sugih apa wong melarat, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yen kulunge wong sugih tangi turu durung kemuwe wis entuk duit. Nah, yen kulunge wong sugih nggih. Tangi turu lagi krip-krip ngoten niku dibel, Pak tolong dikirim iki ya. Ah entuk badhe 5 juta. Nah. Padha lagi nggih niku nggih. Terus pulungi wong sugih niku padha-padha golek watune. Niku entuk-entukane hasil ya beda. Sing siji golek watu ning kali, sing siji golek watu ning weteng. Nah. Duwite kathah pundi, Ibu? Nggih. Watu tenggen weteng ni watu ginjel ni gule, duitnya kata aku di ni, kata tenggen padaran, padahal batu ni gede nama cilik ni gule, cilik paling mungsa neker ni gule seloroh banget ni gule, ni duitnya gede, mayuto yuto, operasi batu ginjel tak ni minta dah, loyan gule watu kali ni berunggang rio. Tak terpinten tadi. Tak yuto. Waktu cilik tak neker. Memang jatah rezekine beda. Dalam? Oh, nge. Ibu, akhirnya ibu nge. Jadi memang puluhnya beda. Enten dua niku setiap malam Rebo niku kan mucal teng daerah Lempuyangan mriku nggih. Niku teng UIN niku angger kula mantuk niku enten bapak-bapak niku sadi keranjang ning biasanipun tinggi ada regetan cah mahasiswa sing bentukipun kaya tabung niku nggih. Saking bahanipun saking bambu di 6 sampe niku lah cilik-cilik sampe niku. Niku sing digawa niku nggih kinten-kinten sedasa ngoten niku nggih. Niku jam 09.00 dalu niku ngetik sare tenggen pinggir dalan. Terus keranjang niku dienggo pedeng dienggo nggih nggih berlindung untuk tilem ngoten niku sare ngoten niku. Kula mikire iki misale siji iki payu 30.000 lah. Sing digawa 10 niku kan berarti 300.000 nggih. 300.000 dereng modali, dereng melakune, dereng ngenteni payune, nggih. Terus dereng tenagane, kaya iki entuk resik piro ya. Ninggalke anak bojo lajeng nginep teng gendalan, masyaallah itu nggih. Lah, rezekine wong benten-benten. Kula pun nate sore-sore saking kalasan niku nggih mantuk ngaji niku enten bapak-bapak mikul niku bahasane tampah tambir tumbuhan niku nggih terus melampas kulon deki klojak goncengan dalem gonceng enten dalemipun pundi Pak dalemipun dlingo nggih dlingo niku pundi Mbak lha terus segi mriki nggih melampah itu nggih subhanallah itu nggih. Terus Allah niku ngedum rezeki nggih macam-macam. Enek sing direwangi ngoten-ngoten niku. Lah kadang-kadang kula mikire yen anak wong wong tuwa nggih. Wong tuwa golek pangan ngasih yo ngene iki terus anake ditoto angel niku ndak rekasane wong tuwa niku nggih. Masyaallah niki mas-mas, mbak-mbak sing dhewe wong tuwa wong tuwa kadang-kadang golek pangan jungkir jempale awan go bengi-bengi go awan sikil go sirah-sirah go sikil kadang-kadang anak ditoto angel niku wah lara ati tenan nggih wong tuwa niku. Nah itu monggo nggih. Nah kembali tadi. Jadi jatah rezeki niku gampang. Kados nika nggih nyenteng cerita sahabat nika Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku pulungewe pulung wong sugih, nggih. Jadi pulungi pulung wong sugih. Bahkan diceritakan dengan kisah-kisah sahabat niku, nggih. Abdurrahman bin Auf niku paribasane nggih, kasaran crita gampang ngoten. Piyambak itu anggar brengkal watu niku kangge kaya ngisore nek matir. Niku wong pulungi pulung wong sugih. Piyambake saking Mekah tenggen Madinah niku ninggalke bondo sing kathah. Terus teng Madinah niku wong tok jimbiji. Katok siji klambi siji. Terus piyambake pun kerja teng Madinah beberapa minggu niku wis iso nyelengi emas sebesar kurma. Oh kita kerja bertahun-tahun nyelengi emas sak grame kangilan kadang-kadang. Beringkal waktu yang kita mungkin nenek telitongi. itu tadi ya, sudah dijatah rezekinya. Kemudian yang kedua wa umuruhu, ya, umurnya, ajalnya juga sudah dijatah. Oh gitu, ben umurnya 70 tahun, 90 tahun, umur 5 tahun, bahkan enten lari sing umur 6B tenggen gua garbunipun ibu sampun meninggal ngehenten sing diarani napa nika keguguran nika napa jenenge napa abortus nggih keguguran nggih enten sing umur 6 sasi wis lair ning yo sehat nggih enten nggih lajeng nomor 3 amaluhu amalnya. Dan kemudian nomor 4 syakiyun au sa'idun, celaka atau bahagianya. Bahkan tadi celaka bahagia itu maksudnya dia sudah ditetapkan masuk surga atau masuk neraka, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu nggih. Si A, si B, si C iki sampeyan mlebu ning nggon neraka apa itu sudah ditetapkan oleh Allah. Lah mungkin ngeten iki bapak ibu tanles lho yen wis ditetapkan mlebu neraka ning surga apa gunanya kita itu Islam? Apa gunanya kita itu ngamal? Lah yen kok katimbang salat bendino terus yang takdir mlebu ning neraka, kowe ning neraka. Engko ora salat wae yen takdir mlebu surga kan ya mlebu ning nggon surga. Lah pripun Bapak Ibu? Nabi pun nanti pun tang mati kayak gitu itu, maka jawabnya Nabi Bapak Ibu, i'malu fa innamal a'malu bil khawatim. Beramalah kalian, amal itu tergantung kepada penutupnya. Ini. Ya. Jadi amal itu tergantung kepada penutupnya. Orang, seseorang itu semakin dia itu mendekati kematiannya, dia itu akan beramal sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan takdirnya. Piyanton itu semakin mendekati kematiannya, kalau dia itu takdirnya masuk surga, maka dia semakin mendekati kematian, dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Saya sepuh, gelem sregep ngibadah. Saya sepuh, saya sregep sinau Al-Quran. Saya sepuh, seneng sedekah. Saya sepuh, cinta kepada masjid. Saya sepuh, cinta dengan ngaji. Oh, insya Allah niku takdiri mlebu tenggen surga. Ning kok saya sepuh gaplek pringgilan. Napa gaplek pringgilan niku? Wis tuwek pecakilan. Nggih. Niku. Napa? Oh, sepuh. Oke. Nggih. Napa, Pak? Tuku teklek ten kerikilan. Oke. Nggih. Wis tuwek pecakilan, nggih. Pak Sirkuno pun sepuh, nggih. Nggih. Ning Pak Sirkuno masyaallah jadi imam besar niki, nggih. Nggih, jadi Bapak Ibu sekalian, monggo, orang itu semakin mendekati kematiannya akan beramal sesuai dengan takdirnya. Maka berbahagialah kita ini, saya tua kok saya cedak kalih Gusti Allah, saya sepuh kok kita ini saya gelem kita itu ngibadah, gelem ngaji, padahal dulu ketika sesih produktif malah lali kalih Gusti Allah, itu nggih. Ketika usia 25 tahun, 30 tahun, ketika masih durung pensiun niku wah. Wis koyo ya oh, donya niku nggone dhewe ngono nggih. Bareng pun pensiun, alhamdulillah kok gelem ngaji, gelem ngibadah niku masyaallah itu nggih. Maka mari. Lah kemudian Syekh Utsaimin di dalam menjelaskan hadis keempat dari hadis Arba'in Nawawi tadi, bahwa orang itu sudah ditetapkan masuk surga atau neraka, Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa orang yang dia ini ditetapkan oleh Allah masuk ke neraka, kemudian dia itu memperbanyak berdoa kepada Allah, maka bisa jadi ya, maka bisa jadi dengan doa itu tadi Allah itu mengganti ketetapannya, dia dari masuk neraka menjadi masuk surga. Ini yang dimaksud dengan addu'a yuraddul qadha. Nah, disinilah pentingnya kita ini berdoa. Maka Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, dia itu doanya, ya Allah, kalau engkau tentukan saya, engkau tetapkan saya dengan ketetapan-ketetapan engkau yang buruk, maka gantilah dengan ketetapan engkau yang baik untuk saya ini. Nah, maka disinilah pentingnya kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita ngatah-ngatahkan nyuwun apa boleh iki tenggen wulan siang wulan Ramadan menika nggih. Kemudian nomor 4, doa itu menjadi sebab pertolongan Allah. Hadisnya, barang siapa yang suka jika Allah mengabulkan doanya dalam waktu yang sulit, maka hendaknya ia memperbanyak doa dalam waktu yang lapang. Nggih. Tadi kita eling kalih Gusti Allah niku mboten ning pas tanggal 29/30 tok. Nggih. Kita eling kalih Gusti Allah niku nggih setiap waktu, setiap saat, terlebih ketika kita itu di dalam waktu yang lapang monggo. Nah, nggih. Waktu yang longgar ini. Kemudian nomor 5, yustajabulahu. doa kita ini akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Bapak Ibu, cara mengijabahinya Allah itu dengan caranya Allah, dengan perhitungannya Allah, dengan logikanya Allah, dengan bukan dengan perhitungan kita. Karena apa? Allah itu lebih ngerti kebutuhan kita. Allah itu lebih ngerti kelemahan kita. Allah itu lebih ngerti tentang kita daripada kita sendiri. Kadang-kadang kita itu nyuwun tenggene Allah perkara yang tidak kita butuhkan. Kan menungso itu kadang-kadang memenuhi hidupnya itu bukan yang dibutuhkan tapi yang diinginkan. Melainkan pun Allah ngerti ini jadi ra butuh ini. Enten ya Allah, kalau nyuwun duit 1M ya Allah, kalau kepengen duit mobil ini ya Allah. Allah ngerti. Alah, kowe kok jalu duit 1M, duit 2 juta ora iso turu lho iki. Kok jalu 1M malah kok bingung kowe ngule ngarep ngecaki. Maka ya wis tak kei titik-titik ning ajer ning dialihkan dalam bentuk yang lain. Rezekine titik ning sehat. Nggih. Pilih rezeki kata sehat atau pilih rezeki titik ning bentuk sehat? Kata sehat. Nggih. Jadi Allah itu mengabulkan permintaan kita itu dengan caranya Allah. Itu nggih. Lah di sini ibu-ibu, bapak-bapak, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa. Artinya doa itu tidak mengandung dosa, gitu. Dungone dungake wong elek, misalipun gitu, gitu. Atau kecuali nanti doa orang yang terdolimi itu nanti beda lagi, gitu. Atau doa yang ya Allah, kalau ini untuk duit ada sedikit-sedikit diskotik ya Allah, nah, itu doa yang mengandung dosa. Dan memutuskan silaturahim, melainkan Allah itu akan memberi padanya tiga perkara, tiga hal. Satu, Allah akan mengabulkan segera doanya, permintaannya itu. Lah segera di sini bukan kok langsung ya Allah kula nyuwun duit 1M langsung saka langit brup, tidak. Okay. Dalam waktu yang dekat maksudnya segera itulah. Dalam waktu yang dekat ini bisa jadi nanti itu juga yang menikmati itu bukan kita, tapi anak kita. Jadi kita nyuwun ya Allah, kula nyuwun rezeki ya Allah, kula nyuwun ini ya, tapi nanti yang dikasih itu adalah anak kita. Jadi bahkan bisa jadi Bapak Ibu, kita bisa hidup ngeten iki karena doa-doa dari bapak kita dulu, simbah-simbah kita dulu itu. Maka pentingnya kita memperbanyak doa, walaupun mungkin kita tidak diberi, itu nanti bisa diberikan kepada anak cucu kita. Ikhlas mboten, Bu? Menawi kita ini nyuwun tenggene Allah ning dikake anak putu ikhlas mboten? Ikhlas, nggih. Wong tuwa niku napa-napa dienggo anak putu. Yen wong yen anak kadang-kadang apa-apa dienggo dhewe, nggih. Nah ini ya, jadi monggo kita memperbanyak berdoa. Kemudian yang kedua ibu-ibu, permintaan kita ini tidak dikabulkan di dunia, tapi diberikan nanti di akhirat. Nah, terus yang nyuwun rena-rena ngono niku, karena oh ini durung waktu ini tak kei. Kados, kita duwe anak umur 5 tahun, jaluk duit 5 yuto. Kita kita sebagai orang tua ngasih enggak itu? Boten. Boten apa boten? Boten gada. Nggih. Maksudipun oh iki durung patut nyekel duit 5 yuta. Nggih. Bahaya, kenapa durung patut? Mungkin membahayakan kuning dalan dijaluk uang, dirampok uang, atau mungkin salah digunakan dienggo perkara-perkara sing boten sae. Lah begitu juga kita ini mungkin dalam hal manajemen enggak cakap, enggak baik. Atau ketika duit sithik gembrambyang biar ngecakke. Wong duit 5 juta sing dibayangke rego 15 juta. Nggih. Lho kita itu jujur mawon nggih. Yen bapak-bapak duit 10 juta ajeng tumbas kendaraan, sing dilirik niku kendaraan sing rego di bawah atau di atas 10 juta. Dan kelemahan-kelemahan kita kan ngoten to nggih. Maka Allah itu lebih tahu tentang kita. Dan yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal. Ya, jadi mungkin kita berdoa tidak dikabulkan dalam apa yang kita minta, tapi dialihkan dalam bentuk kita dihindarkan dari musibah. Sing kudune lara dadi ora lara. Sing kudune kecelakaan dadi mboten kecelakaan. Anake gampang dikandani, nggih, sehat. Nah, itu juga cara Allah mengabulkan doa kita yang kadang-kadang itu tidak kita sadari. Ini, nggih. Jadi banyak sekali sebetulnya doa-doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Hanya kita itu kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak. Ini, nggih. Dungo, ngata-ngatakan dungo, nggih. Rezekine tetap lancar. Di loro sitik kayak jeruk nipisnya mari. Watu kemekelen kayak jeruk nipis mari. Ning enten piantun watu yang durung dicekel dokter spesialis durung mari. Itu karena memang kodarnya Allah sendiri-sendiri. Yang terakhir ibu-ibu, doa itu bisa menghindarkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka padanya. Kenapa? Dia sombong kepada Allah. Kon jaluk ora gelem bangeten. Kon jaluk gratis ora bayar kok ora gelem. Dan Allah itu semakin diminta semakin seneng, kok ora gelem, maka dia itu orang yang sombong. Dan sombong itu berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nggih monggo nggih pindah malih kula ngajak wonten ing sisa bulan Ramadan menika, monggo kita ngatah-ngatahaken nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipun kirangi mriksani TV-nipun. TV-nipun Ramadan tesih nyala, Bu. Tesih. Salat tarawih, bas salat tarawih mriksani TV napa maos Al-Qur'an? TV. Salat tarawih pinten jam biasane pun? Sak jam ning sane TV. Nggih monggo untuk sementara bulan Ramadan niku TV-ne dikurangi, nggih. Mriksane TV dipun kurangi, ngatah-ngatahaken ngibadah eman-eman. Nabi niku ngendika rugi besar, nggih, ada tiga orang. Rugi besar orang yang satu, apabila namaku disebut dia tidak bersolawat atasku. Satu itu. Dua, rugi besar orang yang masih punya orang tua yang dalam kondisi sudah tua, kok dia tidak bisa masuk surga. Rugi besar orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, kok tidak diampuni dosa dosanya. Wong rugi gede. Sinten niku kula wau? Ya tadi, bulan Ramadan hanya lewat secara sia-sia saja. Dan yang terakhir ibu-ibu, agar puasa kita ini tidak muspro, agar puasa kita ini tidak sia-sia, maka mari kita jaga lisan-lisan kita, kita jaga pandangan kita, kita jaga apa? Kalau Nabi itu mengatakan gini nggih, kafilu bisittin wa akfalu bikum bil jannah. Jaminkan kepadaku itu dengan 6 perkara. Kalau kamu bisa menghindarkan 6 perkara ini, maka aku jamin kamu itu dengan surga. Itu nggih. Satu, idza haddatsa ahadukum fala yukdzib. Jika kamu berbicara jangan kamu berdusta. Dua, wa idza tumina fala tukhin. Apabila engkau dipercaya jangan engkau khianat. Tiga, wa idza wa'ada fala tukhlif. Jika engkau berjanji jangan engkau selisih. Nomor 4, ghaddu absarakum. Tundukkan pandangan-pandangan kalian. Nomor 5, kufu aydiyakum. Tahanlah tangan-tangan kalian. Artinya jangan kita itu merugikan orang lain. Dan yang keenam, wahfadhu furujakum. Jagalah kehormatan-kehormatan kalian. 6 perkara ini bisa kita menghindari, jaminan dari Rasulullah kita masuk surga. Lah ini ya. 6 niku sing paling angel sing pundi? Menjaga pandangan paling sulit. Menjaga pandangan. Niku Pak Mukayat. Ya, jadi monggo 6 ini kita jaga betul agar kita ini dimasukkan oleh Allah di dalam surga. Yes, mengatakan Bapak Ibu sekalian yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri, monggo melalui Badi Tifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Bukaya dari Malang Persol, dari pengajian belakang di sini. Maaf, belum pernah di sini. Saya nggak tahu bagaimana di sini. Cuman ini masalah doa. Yang banyak sekarang masih banyak muncul sekitar kita juga masih. Antara adzan iqamah itu kan waktu yang baik untuk zikir, untuk sholat, waktu qobla atau rakaatul masjid sama untuk doa, kan gitu. Tapi nanti orang puji-puji gemak-gemak pakai mic kuat-kuatnya itu. Padahal saya pernah baca hadis, saya tanya Ustaz, ini seperti apa enggak? Apabila dengan puji-pujian itu kita semua doakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, semoga Allah menghancurkan mulutmu, semoga Allah menghancurkan mulutmu. Kan sangat mengganggu. Ya, pertama Bapak-bapak, ketika ada orang yang sholat, kita membaca Al-Quran, kita ini disuruh untuk melirihkan atau menghentikan, ya. Jadi melirihkan paling tidak agar tidak mengganggu orang sholat. Itu saja membaca Al-Quran, itu ya. Membaca Al-Quran. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang sholat ini, ya. Kemudian yang kedua, ada hadis bahwa addu'a bainal azan wal iqamah la yuraddu fi. Doa antara azan dan qomat itu tidak tertolak di dalamnya. Artinya akan diijabai oleh Allah Ta'ala. Maka terlepas kita pro dan kontra tentang puji-pujian ba'da azan itu boleh tidak, ada yang lebih baik dari puji-pujian, yaitu kita ba'da sholat sunnah, ya azan, kita sholat sunnah sambil menunggu imam atau sambil menunggu qomat, maka mari kita manfaatkan untuk berdoa. Ndungokke napa mawon, sing penting doa sing apik. Ngagem basa Jawa monggo, bahasa Indonesia monggo, karena kita kebutuhan kita masing-masing dan kemampuan berbahasa kita juga berbeda-beda. Maka bapak-bapak, ibu-ibu monggo, nggih. Yen misalnya ada kayak gitu ya, paling tidak kita ini ba'da azan, monggo kita itu malah kita manfaatkan. Kita itu sebetulnya masih banyak kekurangannya, nggih. Kita itu masih hal-hal yang perlu dibenahi, maka itu banyak minta kepada Allah. Butuh kita ini banyak sekali, terutama butuh kita itu nanti neng akhirat niku mati dalam keadaan husnul khotimah napa su'ul khotimah. Itu kita tidak bisa menjamin hari ini. Kita juga tidak bisa menjamin besok neng akhirat niku menerima buku catatan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Kita juga tidak bisa menjamin bahwa nanti bobot baik dan bobot buruk kita itu apakah lebih bobot baik atau bobot buruknya. Maka mari kita itu banyak minta kepada Allah. Di antaranya tadi ba'da azan tadi kita manfaat berdoa, dan doa kita ini lebih baiknya khofiyan. Doa yang lirih, doa yang pelan, yang sekiranya bisa didengar cukup kita saja yang mendengarnya. Begitu nggih Bapak Mukayat. Monggo. Kalau doa antara azan dan iqamah itu malah justru ada yang begitu azan selesai melihat kawannya sudah tidak ada, terus langsung iqamah ini, dan itu mesti ada jarak jedanya. Karena doa mustajabah lah soal azan dan iqamah. Karena dia berdalil bahwa as-shalatu ala waqtiha. Jadi kalau sebetulnya qomat itu adalah haknya imam. Artinya haknya imam, mungkin kalau apa maksudnya haknya imam itu gini, ketika imam itu sudah rawuh baru dikomati, lah nanti sing ngomati itu adalah haknya yang azan gitu nggih. Lah maka kalau kita lihat memang ada perbedaan di masa kita sekarang dengan di masa Nabi. Kalau di masa Nabi itu Nabi ketika masuk masjid itu langsung komat. Jadi Nabi itu tidak sholat sunnah dulu di masjid ketika beliau jadi imam. Jadi beliau masuk masjid kembali. Nabi masuknya masjid itu tidak langsung dari ba'da adzan langsung, tapi menunda sebentar. Yang gambarannya para ulama ini kayak yang kita dahar, kita makan itu kurang lebih nggih, maaf tak cukup ini pun rampung. Biasanya pun yang ngangkit jam digital gitu nggih 10 menit atau 7 menit, nah kurang lebih begitu nggih. Lah kemudian kalau definisi as-shalatu ala waqtiha itu sebetulnya adalah salat yang bersama dengan imam rawatib, itu yang dimaksud dengan tepat pada waktunya. Jadi mboten misalipun napa manjing adzan langsung sholat, tidak begitu nggih, tapi bersama dengan imam rawatib di situ. Nanti kalau ada hadis, tapi hadisnya ini dhaif ya, bisa kita buka nanti di dalam kitab Bulughul Maram. Waktu sholat itu dibagi menjadi tiga. Waktu yang pertama itu masuk dalam kategori sholat tepat pada waktu. Waktu sepertiga yang kedua itu pertengahan waktu. Sepertiga yang terakhir adalah akhir waktu. Maksudnya gini, antara zuhur dan asar misalnya 3 jam ya, jam 12, 1, 2, 3. Maka antara jam 12 sampai jam 1 itu adalah tepat waktu. Antara jam 1 lebih sedikit sampai jam 2 itu adalah pertengahan waktu. Dan akhir waktu itu antara jam 2 lebih sampai menjelang asar. Itu maksudnya begitu. Maka kita lihat nanti di masjidnya Habib Syekh di Solo sana, kebetulan saya juga orang Solo, itu ada masjid namanya Masjid Ar-Riyad Gurawan. Itu yang bapak-bapak sholat teng mriko azane zuhur, tapi komatin itu jam 1. Itu nggih. Azannya asar jam 3 misalnya, tapi komatnya jam 4. Itu sudah bertahun-tahun sewaktu saya kecil sampai sekarang. Kalau sekarang saya enggak tahu gitu, tapi sewaktu saya meninggalkan Solo itu masih begitu itu. Mulai saya itu kecil. Itu masjidnya Habib Syekh dulu kayak gitu itu. Ya maka Bapak Ibu sekalian, itu yang dimaksud dengan tepat waktu itu kita itu bersama-sama dengan imam. Nabi juga pernah menunda waktu Isya itu sampai kurang lebih sepertiga awal malam. Jam 9, jam 10 nabi sholat Isya. Nah itu ya. Sing penting kita itu bersama dengan imam rawatib. Itu sing penting itu kita itu. Nah nanti imam rawatibnya rawuhnya nggih tidak terlalu lama tapi juga tidak tergesa-gesa. Monggo. Imam datang kemudian baru komat itu tadi Pak. Nah, kalau imam khusus juga kepengin berdoa Pak. Nggih. Mungkin berdoa yang ijabah yang ustazah di antara ada yang komat gimana Pak? Iya, mestinya kalau misalnya mempraktikkan begitu itu doanya di rumah, mestinya begitu. Nah, ada masjid, kaya masjid baru sama. Nggih, tapi itu pun juga tidak menjadi sebuah keharusan nggih. Misale wah aku ning omah ra iso ya ning masjid ya monggo. Tapi mestinya nanti sing komat niku ya kesepakatan nggih. Aja mbok komati sik gitu nggih. Kalau kita di pondok-pondok pesantren, terutama yang saya tahu pondok-pondok pesantren Nahdiyin, kemudian juga di beberapa pondok pesantren yang masih menjaga sunnah, itu memang ketika kiainya masuk itu langsung komat. Jadi tidak ada untuk kiai itu sholat apa, sholat rawatib. Jadi sholat rawatibnya kiai itu di rumah sebetulnya. Kok sholat rawatib kiai, sholat rawatib imam bukan kiai. Jadi lah monggo Pak Sir, kula mengko dhuwure napa ning di antara masjid dan rumah nggih. Ya. Tapi nanti ada kesepakatan aja nggih dengan jam misalnya 7 menit atau itu kan ada jam napa niku? Jam digital niku lah monggo itu poe oh 7 menit ya. Kadang-kadang ini mboten sabar wah imam ora teko-teko kok mati wis ganti imam liya. Sehingga ada muncul kudeta imam gitu. Ya cukup nggih. Oh, monggo Bapak. Ya, pertama kita diperbolehkan wudhu di kamar mandi selama kita memang bisa menjaga kesucian wudhu kita tidak terkena najis ini. Dan yang kedua kalau kita tuh berdoanya ya berdoa sesudah kita keluar dari kamar mandi. Ini. Kita keluar dulu baru berdoa. Itu. Jadi pada prinsipnya tidak ada ketentuan bahwa wudhu itu harus di satu tempat tertentu, itu tidak ada. Itu hanya teknis saja, kita boleh di kamar mandi selama itu memang di situ kita bisa menjaga kesucian dari tempat tersebut. Makanya sebelum berwudu kita berujuki dulu di kamar mandi itu, kita berwudu kemudian nanti kita kaki kita juga kita berujuki lagi. Nah, kita baru keluar kamar mandi, kita berdoa di luar kamar mandi diperbolehkan. Apalagi di hotel-hotel kan malah kadang-kadang saya itu pernah ke hotel malah ra iso turu, ra iso adus. Ya wong jadul nggih. Nggih wonten nggih. Nggih. Wonten tenan cekap nggih. Nggih cekap Bapak sekalian mugi-mugi wonten manfaatipun. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, monggo kita nyuwun wonten ngertenipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadhiyal hajat. Ya Allah, berilah belas kasihan kepada kami, Engkau Zat yang Maha Beri belas kasih. Ya Allah, berilah kami dari kalangan muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat ya Allah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa barik lana fi rizqina wa wasi' lana fi darina. Ya Allah, fahamkanlah kami dalam urusan agama. Ya Allah, ajarkanlah kami Al-Qur'an. Ya Allah, baguskanlah kami dalam agama-agama kami. Ya Allah, berilah rezeki pada kami rezeki yang barokah. Luaskanlah rumah-rumah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami kebaikan di dunia. Berilah kebaikan kepada kami kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami dari api neraka. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min du'a'i la yusma wa min nafsi la tashfa wa min qalbi la yahsha. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak Engkau dengar, dari hati yang tidak pernah merasa khusyuk, dan dari perut yang tidak pernah merasa kenyang ya Allah. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dini wa ya syarrifal qulubi syarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak keturunan kami yang bisa menyejukkan mata kami dan jadikanlah mereka menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.